Waktu di pangku ibu rasa ti ayune ayune lenggang kesana lenggang kemari syoale. Rasa mengantuk, minta tidur di pangku ibuku, mata memburu, lah dengar ibu menyanyi. Badanku jadilah tercerai berapa tahun syuale dari ibuku bapakku saudara yang ku cinta. Badanku jadilah tercerai berapa tahun syuale dari ibuku bapakku saudara yang ku cinta. Terlupa pang.